maka hakim. Yang kedua, hilangnya wali. Walinya ada tapi hilang, tahu kemana. Apa? Dan tidak diketahui kehidupannya dan kematiannya. Tahu udah mati apa belum? Kecuali kalau sudah yakin mati. Hilangnya umur 60. Ini sekarang udah 40 tahun yang lalu, ya udah mati, ya. Apa? Kalau udah ketahuan kematiannya, maka pindah ke yang dekat, bukan kepada hakim. Yang ketiga, wali sedang haji, sedang ihram, haji atau umroh. Walinya lagi pergi haji. Jangan diambil kesempatan ya, pengen ngelamar anak orang. Saudaranya sih setuju, bapaknya kagak, pas lagi haji dikawinin dah. Mumpung lagi ihram. Jangan diambil kesempatan, ya sah-sah aja ya. Tapi jangan diambil kesempatan, sian. Sama, kalau walinya sedang haji apa? Sedang ihram, maka pindah ke wali. Kemana? Ke hakim. Yang keempat, adlu. Menolak menikahkan mempelai wanita yang sudah baligh dan berakal dengan pria sederajat yang ditentukan oleh mempelai wanita. Ya, ditolak. Enggak. Padahal yang si perempuan ini menawarkan yang calon suaminya ini sederajat. Pak, kawinin saya sama dia. Enggak. Setiap diminta, enggak. Ya. Maka si ayah dihukumi adl. Tapi ini harus, hal ini harus dibuktikan di hadapan hakim dengan bukti-bukti atau saksi. Sama, ini saksinya, ini buktinya. Atau enggak, bawa bapaknya ke pengadilan. Anaknya ngomong, "Pak, kawinin saya sama fulan." Enggak. Hakim ngelihat langsung. Maka hakim berhak menikahi wanita tersebut kepada pria pilihannya. Yang kelima, wali bepergian hingga lebih dari batas kotanya sejauh 85 km atau marhalatain. Dua marhalah. Bapaknya lagi ke Malaysia, tinggalnya di Jakarta. Udah lebih nih dari 85 kilo. Maka walinya hakim. Idza ghaba al-wali an masafatil qasr fa waliyuhal hakim. Tapi hakim yang mana tadi? Yang ditentukan oleh pemerintah dengan syarat-syarat tertentu untuk wali. Harus ditelusuri, enggak seenaknya ngangkat orang jadi wali. Yang ke-6, wali dipenjara dan yang tidak dapat dijenguk. Sama penjara teroris misalnya, gak boleh dijenguk. Maka kewaliannya pindah kepada hakim, bukan kepada yang jauh. Yang ke-7, mengelaknya wali setiap diminta untuk menikahkan mempelai wanita atau berjanji untuk hadir namun gak pernah hadir dalam akad nikah. Walinya, "Pak, tolong kawinin saya." Iya. "Bentar ya, bapak lagi sibuk." Ngelak mulu. Atau, "Ya udah, kamu bikin acara, ntar bapak datang." Tapi gak datang. Sekali, dua kali. Maka ini sama kayak adl, harus ditetapkan di hadapan hakim dengan bukti-bukti dan saksi-saksi. Yang ke-8, jika wali yang ingin menikahinya seperti anak paman. Perempuan gak punya bapak, gak punya kakek, gak punya paman, ada sepupunya. Walinya bukan? Walinya, anak pamannya, walinya. Tapi dia yang mau kawin. Anak si paman yang mau ngawinin tuh perempuan. Maka walinya pindah kepada hakim. Pindah kepada hakim. Yang ke-9, jika wali ingin menikahkannya, Jika wali yang ingin menikahkannya dengan anaknya yang masih kecil, jika wali ingin menikahkannya dengan anaknya yang masih kecil. Sama pamannya nih. Pamannya sebagai wali punya anak masih kecil. Sama. Tapi nih paman udah khawatir, gue dikit lagi kayaknya mati nih. Ya? Kaya nih, kalau anak gue gede sendiri urusannya hartanya berantakan. Ini ada ponakan gue yang perempuan pinter, sarjana ekonomi misalnya, ya dia bisa ngelolane duit, gue kawinin deh dia sama dia. Sama walinya ingin menikahkannya dengan anaknya, maka dia nggak boleh jadi wali. Sama, walinya siapa? Hakim. Sama, tapi dengan alasan yang gak boleh apa sekunyung-kunyung ngawinin. Ya, yeah, harus ada alasan. Maka kewalinya pindah ke hakim dan dia menerima pernikahan untuk anaknya. Jadi hakim mengatakan, ngomong sama bapaknya, saya nikahkan dan saya kawinkan putra bapak. Putra? Bapak, karena masih kecil, orang masih kecil belum bisa menjawab, gak boleh menjawab, gak sah. Saya nikahkan dan saya kawinkan putra bapak dengan fulanah binti fulan yang telah berwali kepada saya dengan mahar sekian. Maka si bapak yang mengatakan, saya terima nikah dan kawin, atau saya terima nikahnya dan kawinnya untuk anak saya dengan mahar tersebut tunai. Paham? Jika wali ingin menikahkannya dengan cucunya yang masih kecil. Paham? Walinya punya cucu. Banyak warisannya. Bapaknya orang kaya. Khawatir nih kakek mau dikawinin sama cucunya juga. Sama yang udah dewasa misalnya. Maka kewaliannya pindah kepada hakim. Sama dan si kakek menjawab pernikahan menerima apa? Untuk cucunya yang laki. Tapi kalau ini perempuannya sudah baligh, kalau perempuannya belum baligh, maka si kakek gak perlu pakai wali sekarang. Gak perlu pakai hakim maksudnya ya. Si kakek bisa mengakadkan dua orang langsung dan menerima langsung sekaligus. Ya untuk cucunya. Saya nikahkan cucu saya yang bernama Fulanah dengan cucu saya yang bernama Fulan dengan mahar sekian dibayar tunai. Saya terima pernikahannya untuk cucu saya yang bernama Fulan bin Fulan dengan mahar tersebut tunai. Paham? Jadi mewalikan dari dua sisi boleh. Ini jarang terjadi ya. Jadi jangan dipikirin, jangan dibingungin ya. Yang jarang terjadi lewat aja. Jika wali ingin menikahkannya dengan cucunya yang masih kecil, maka kewalian pindah ke hakim dan dia menerima pernikahan untuk cucunya. Ini jika dia bukan wali mujbir. Apabila dia wali mujbir, maka dia sendiri dapat melangsungkan ijab dan kabul. Walaupun anaknya udah gede ya. Afwan, ha? Misalnya si contoh yang pertama, seorang wanita punya paman. Paman jadi wali walinya. Si walinya ini pengen ngawinin ponakannya dengan cucunya. Itu apa contoh yang pertama. Tapi kalau misalnya dua-duanya cucunya seperti yang kita contohkan di pertama, hak bagi si kakek untuk menikahkan dan melangsungkan ijab dan gobul dengan sendirinya. Sama. Yang penting anak cucunya masih kecil dan dia sebagai wali mujbir untuk si wanita. Budak wanita yang tidak memiliki ayah atau kakek dan memiliki tuan yang tersita hartanya. Ya, budak wanita. Enggak punya bapak, enggak punya kakek, punyanya tuan, tapi tuannya hartanya disita. Naam, karena boros. Naam, karena boros. Yang tidak manfaat, maka kewaliannya yang menikahkannya hakim untuk kemaslahatannya. Dan apabila tuannya bodoh, maka hakim menikahkannya dengan izin tuannya. Kalau tuannya bodoh, maka harus izin juga sama tuannya, enggak boleh. Kalau karena boros, hartanya disita karena boros, maka tanpa izin untuk kemaslahatan si budak dan tuannya. Tapi kalau misalnya disita hartanya karena kebodohannya, enggak bisa ngatur, maka harus dengan seizin tuannya. Dikasih enggak sama tuannya? Kalau tuannya enggak mengasih, maka tidak boleh. Wanita gila. Ada enggak yang mau ngawinin wanita gila? Hah? Wanita gila mau kawin? Nah, loh. Kok gila mau kawin? Nah, wanita gila dewasa dan butuh dan membutuhkan nikah. Ada orang gilanya gara-gara putus cinta misalnya, harus dikawinin nih biar baik nih. Paham? Ada yang bersedia. Ini perempuan gila, enggak punya ayah, enggak punya kakek, maka walinya hakim, bukan saudaranya. Karena kalau saudara kan harus dapat izin. Sedangkan dia gila, gimana ngizinin? Paham? Yang ke-13, budak wanita yang memiliki nyonya yang rasyidah. Dan nyonya tersebut tidak memiliki wali, maka walinya hakim dengan seizin nyonyanya. Karena perempuan enggak boleh jadi wali. Kalau sebenarnya kan bapaknya udah enggak ada, kakeknya juga udah enggak ada. Udah enggak punya wali lagi, maka kehakim. Budak wanita yang dimiliki oleh Baitul Mal. Habis perang, budak-budak ditaruh di Baitul Mal. Tiba-tiba ada yang naksir. Ya. Mau dikawinin, maka siapa walinya? Hakim. Nah. Budak wanita yang diwakafkan. Ini budak diwakafin buat masjid, buat musala misalnya. Nah. Maka walinya hakim dengan seizin yang diwakafkan. Nama? Seizin yang diwakafkan. Seizin pengelola masjid. Kasih enggak dia kawin? Nama? Jangan apa? Jangan seenak-enaknya juga. Budak wanita muslimah yang dimiliki oleh orang kafir jika dikaitkan kebebasannya dengan menikah. Ada budak wanita pengen kawin, tuannya kafir. Maka walinya siapa? Bapaknya enggak ada, kakeknya enggak ada, maka walinya sih kafir. Kafir enggak boleh jadi tuan, enggak boleh jadi wali. Terus gimana? Dia mau kawin. Boleh enggak kawin? Boleh. Tapi dengan syarat, jika tuannya mengatakan kamu saya bebasin kalau kawin. Tapi kalau enggak ada itu enggak boleh tetap. Enggak bisa kah? Enggak bisa kawin. Maka ini boleh dijadikan apa? Pertanyaan kapan wanita enggak bisa kawin. Nah, 18, budak wanita yang dilahirkan, yang melahirkan anak dari tuannya yang kafir, kemudian si budak masuk Islam. Ya, budak muslimah enggak boleh digauli sama orang kafir. Nah, Tapi kalau itu di negara kita, tapi kalau di negara orang kafir kita juga susah untuk apa? Ngontrolnya ya. Misalnya ada orang kafir beli budak, budaknya muslimah, enggak boleh digauli. Nama, ada batasannya. Tapi kalau apa tuannya muslim berhak untuk menggauli siapa namanya? Budaknya yang muslimah. Nama? Budak wanita yang non muslim digauli dengan tuannya yang non muslim sampai punya anak disebutnya mustauladah, disebutnya mustauladah. Habis itu budaknya masuk Islam. Mustauladah apa? Mustauladah ini budak yang melahirkan anak dari tuannya. Hukumnya bagaimana? Begitu tuannya meninggal, budaknya otomatis merdeka, bebas, otomatis, nggak pakai nunggu waris apa-apa, otomatis. Karena tidak mungkin seorang anak memperbudak ibunya. Aha, karena anaknya kan jadi apa? Jadi anaknya tuan, bin tuan. Nama? Kemudian si budak masuk Islam, maka walinya siapa? Walinya hakim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Jazakallah khairan jazak kepada guru kita Habib Abdurrahman Al-Habsyi yang telah menjelaskan beberapa permasalahan ataupun pembahasan yang cukup menguras daripada pikiran kita. Namun mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepahaman bagi kita dalam menerima penjelasan beliau. Untuk acara selanjutnya adalah kami perkenankan kepada peserta apabila ada yang mau bertanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya. Saya ingin bertanya. Saya punya seorang teman. Dia ingin menikahi seorang wanita. Dia ingin menikahi seorang wanita. Ini sudah dia periksa derajat dan baiknya. Dia wanita ini baik, sederajat, ibadahnya rajin, menutup aurat, dan sama-sama Islam, tapi ada beda pemahaman dalam cara memahami memahami agamanya. Semisal memahami tauhidnya atau memahami sesuatu seperti memahami soal masalah bid'ah seperti itu. Nah, apakah teman saya ini boleh menikahinya atau tidak gitu? Karena perbedaan ini berkemungkinan memunculkan konflik seperti itu. Terima kasih untuk jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal Habib Ahmad mengatakan untuk bangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah. Bagaimana mau muncul sakinah kalau dari awalnya udah berantem? Nah, ini bid'ah, itu syirik. Akhirnya anak kita bingung. Hah? Yang syirik emak apa bapak nih? Hah? Nah, lebih baik jangan cari yang apa? Sepemahaman dengan kita. Jangan yang beda pemahaman. Apabila pemahamannya perbedaan itu belum sampai dikafirkan dalam hukum, belum sampai dikafirkan, maka masih boleh aja kita nikah karena sesama muslimin dan sederajat. Tapi kedepannya yang pusing ntar ya. Namun kalau misalnya pemahaman itu sampai dihukumi kafir, maka tidak boleh dinikahi. Nah, harus mengulangi dua kalimat syahadat, harus digembleng dulu, udah benar baru. Kayak misalnya ada orang mengingkari kesempurnaan Al-Quran, itu dihukumi kafir, gak boleh dikawinin. Nah, atau ada orang mengingkari sholat lima waktu, itu dihukumi kafir, gak boleh dinikahi. Maaf, kalau dia cuman gak sholat, ada perempuan gak sholat, boleh gak dinikahin? Ya boleh. Sama, yang penting dia tidak mengingkari. Yang penting dia tidak mengingkari sholat tersebut. Nah, walhasil, tadi kata Nabi apa? Pilihlah wadah untuk sperma kalian, sesungguhnya urat nyebar. Urat menyebar. Tapi ntar anak kita begitu gede, harusnya kita pengen dapat anak yang doain kita habis meninggal, malah bid'ah haram syirik. Habis deh kita ya. Hidup di dunia bentaran, amal dikit, punya anak enggak ngedoain lagi pakai bilang bid'ah, ya. Nah, orang-orang kayak gitu tuh yang bilang-bilang doain orang meninggal, bacain Yasin untuk orang yang meninggal bid'ah, suruh baca Injil kalau mati ya. Ya, dilanjut. Sebentar, sebelumnya saya informasikan bahwa pertanyaan yang diajukan sebaiknya yang berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh guru kita. Jadi jangan sampai nanti lompat, guru kita belum menjelaskan tapi sudah ada pertanyaannya ya. Jadi diharapkan yang ada hubungannya dengan penjelasan daripada guru kita tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Habib mau tanya, jika ada suatu kasus misalnya ada dua orang laki-laki, ada satu orang laki-laki dan perempuan terdampar di suatu pulau dan pulau tersebut hanya ada dua orang tersebut. Mereka ingin nikah untuk menghindari zina, itu gimana cara nikahnya? Atau misalnya ada orang tinggal di negara yang mayoritas non-Islam, enggak ada wali, enggak ada apa-apa, cuman mereka berdua yang Islam, itu gimana proses pernikahannya? Kalau masalah yang kedua, dia tinggal di negara yang enggak ada orang Islamnya, ya pergi ke negara yang ada orang Islamnya. Memang karena negara itu bukan batas, ya, negara itu bukan atas. Adapun yang terdampar, naik pesawat jatuh berdua-duaan, eh, terdampar. Ini hayalnya tinggi nih. Terdampar dia apa? Di sebuah pulau nggak ada apa-apaan. Ini kayak cerita jadinya ya. Tapi berandai-andai itu penting. Berandai-andai itu ben. Andai kata daripada mereka berzina, maka ad-darurat tubihul mahdurat. Saat darurat seperti ini saling mengawinkan dia berdua. Ya, si perempuan berwakil kepada laki itu untuk menjadi walinya, untuk dinikahkan kepada dirinya, dan dia yang mengatakan saya nikahkan fulanah binti fulan dengan saya. Ya, tapi ini saat darurat kayak tadi tuh, hayal yang hampir enggak mungkin ya. Hayal yang hampir ada darurat, enggak apa-apa seperti itu. Jadi si lakinya yang menikahkan, si lakinya juga yang menerima, perempuannya hanya mewakilkan atau mengizinkan. Paham? Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya. Saya pernah mendapati pernikahan. Jadi sepasang laki-laki dan perempuan menikah. Tapi si perempuan udah masih punya ayah, tapi ayahnya nggak setuju gitu. Nah terus, sepengetahuan saya itu walinya berpindah ke saudara atau siapa, saya kurang tahu. Nah, bagaimana hukumnya itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kurang jelas suaranya. Mic-nya jangan terlalu nempel. Mic-nya jangan terlalu nempel jadi enggak. Ulangin. Ya, saya ulangi. Jadi pernikahan laki-laki dan perempuan menikah. Nah, si perempuan itu masih mempunyai ayah, tapi ayahnya enggak setuju sama laki-laki tersebut. Nah, kemudian walinya dipindahin ke saudaranya atau orang lain saya kurang tahu. Nah, bagaimana hukumnya itu? Anda dua pasangan yang menikah, bapaknya enggak setuju, tapi dipindahin, siapa yang pindahin siapa? Saya kurang begitu tahu, Bib. Jadi saya nah, melihatnya. Itu harus diperjelas ya. Kalau yang pindahin bapaknya itu tanda setuju. Ya, cuman dia enggak mau langsungin. Jadi acaranya itu dipindah ke tempat lain gitu, seakan-akan. Acara masa bodoh mau di Amerika enggak masalah. Intinya bapaknya yang mindahin atau bukan? Kalau bapaknya yang mindahin maka nikahnya sah dan itu tanda setuju. Tapi kalau yang mindahin tuh anak paman aja deh yang jadi wali, bapak enggak mau, ya kagak boh, kagak boleh. Harus ke hakim. Kalau bapaknya lari dari pernikahan anaknya maka walinya hakim dengan bayyinah, dengan bukti seperti yang dijelaskan tadi adl. Ya. Makasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya mau bertanya, Bib. Ini masalah terjadi di keluarga saya, Bib. Si bapak dan si anak perempuannya berselisih paham. Lalu si anak lari, kabur ke apa namanya? Kabur ke pulau lain lah, ke tempat lain. Tapi si bapak pernah bersebut, saking kesalnya bapak, apabila tuh anak bertemu saya, bapaknya akan saya bunuh. Gitu, Beb. Ini terjadi, Beb, di keluarga saya. Lalu otomatis ibu dari anak perempuan ini ternyata masih hubungan. Ternyata anak perempuan ini tinggal bersama paman di daerah Surabaya. Nah, berhubungan antara ibu dan anak tetap berhubungan, tapi siapa sepengetahuan dari bapak. Lalu si anak ini ingin menikah, Beb. Ingin menikah. Tapi menikahnya si anak perempuan ini tidak diizinkan bapak karena tinggal sama paman kakak adik dari si ibu. Akhirnya pamannya ini menikahin menjadi wali, Beb. Tapi tanpa sepengetahuan si bapak. Tapi ibu mengetahui kalau anak ini menikah. Itu bagaimana, Beb, hukumnya? Lalu si bapak meninggal dunia. Anaknya balik untuk melihat bapaknya dalam keadaan hamil, sudah menikah artinya, Beb, gitu. Lalu si adik, dia punya adik laki-laki, Beb. Dia punya adik laki-laki. Lalu sudah si adik laki-laki ini menikahi setelah ini si kakak melahirkan. Itu hukumnya bagaimana, Beb? Dan pernikahan, jarak pernikahan dari dia sampai hingga melahirkan itu bagaimana, Beb? Itu sah atau tidak, Beb? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau jarak antara anak dan bapaknya 85 km, maka wali si anak adalah hakim. Ini andai kata enggak bermasalah. Tapi kalau bermasalah, bapaknya bermasalah, kalau ketemu gue bunuh, nah, maka walinya juga hakim, bukan pindah ke paman. Walaupun ibunya, biar empat-empatnya ibunya tahu, enggak sah. Ya, jangan satu ibu, empat ibunya tahu, enggak sah. Jadi paman tidak berhak menikahi, tapi harusnya kepada hakim. Setelah bapaknya meninggal, dia datang dalam keadaan hamil. Nah, hamilnya berapa bulan? Kalau hamilnya di atas 3 bulan, maka itu dihukumi anak zina. Dan adiknya bagus mengawinkan kakaknya balik, ya, bagus. Jadi lah, kehamilan kan orang hamil gak boleh kawin. Boleh kalau dalam hamilnya karena zina dihukumi seperti tiada. Kawinnya sah, enggak kudu diulang lagi habis ngelahirin. Itu kemarin kan ngesahin anaknya, sekarang ngesahin maknya, enggak ya. Hamam itu paketan. Hamam. Gak ada anak mama ya. Hamam. Jadi perkara yang pertama salah, kalau yang kedua benar. Paham? Tapi kalau anaknya masih 2 bulan di kandungan, kawinin sama siapa? Sama adiknya. Setelah kawin yang kedua kali dan bersetubuh dengan sang suami, bersetubuh lagi hamil kecil. Ya. Dari sejak bersetubuh lebih dari 6 bulan baru lahir itu bayi, maka anaknya dinisbatkan kepada bapaknya yang menikahinya. Nah. Yang perempuan pertanyaannya jauh-jauh. Kasih kesempatan untuk yang pertanyaan perempuan, nanti kita lihat waktunya ya. Ntar mahar belum, masih apa? Anak perempuan. Sambil menunggu boleh apa dilanjut pertanyaan yang laki-laki, nggak apa-apa. Satu-satu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari masalah wali-wali nikah, Habib. Ini dari urutan 1 sampai 2. Masalah ayah dan kakek. Namun untuk urutan dari nomor 3 sampai 10, di situ wali harus minta izin terlebih dahulu secara lafal. Bahkan tadi pemahaman saya kalau pakai hijab juga harus dibuka dan disaksikan oleh 2 saksi. Bagaimana kalau si perempuan tersebut ada di luar daerah atau jauh? Apakah boleh melalui SMS atau melalui telepon mengizinkan dinikahkan tersebut? Demikian Habib. Ada yang bisa jawab? Jawabannya gampil, pertanyaannya sulit. Nih, nakutin. Yang bisa jawab maka akan berhak mendapatkan hadiah. Tapi kalau salah ngasih Habib hadiah. Jawabannya kalau misalnya si perempuan jauh boleh gak pakai telepon? Gak boleh karena walinya hakim. Gampang kan? Walinya hakim. Gak boleh mewakilkan. Sedangkan apa? Kewalian sudah pindah ke tangan yang lain. Ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Beb, Anda mau tanya. Ini masalah fenomena yang sekarang terjadi ya Beb ya, di mana ada di luar akidah kita lah Ahlussunnah wal Jamaah Beb ya gitu, yang bagaimana menghalalkan nikah mut'ah Beb. Nah itu bagaimana hukumnya menurut perspektif kita sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan apapun apa sebab adanya mereka memakai dalil untuk nikah mut'ah tersebut Beb. Nah itu dia, dan hai, bagaimana sikap kita Beb? Masalah nikah mut'ah belum dibahas. Sekarang masih membahas wali. Nanti bakal datang waktunya. Jangan biar enggak terburu-buru. Aci. Ini ada dari perempuan. Apa hukum menunda pernikahan dengan alasan permintaan orang tua untuk menyelesaikan kuliah dan bekerja dulu seusai kuliah? Sedangkan orang tersebut sudah siap menikah. Maka kita dikasih pikiran dan keadaan masing-masing. Jika memang pernikahan itu sangat dibutuhkan, ya, sangat dia butuhkan, kalau tidak dia bisa berbahaya, maka izin dengan orang tua kita. Sekali, dua kali, tiga kali enggak dikasih, maka walinya pindah kepada hakim. Makanya orang tua jangan apa? Jangan mentang-mentang. Syariat itu tidak hanya mikirin orang tua. Ya, orang tua dikasih hak yang sangat mulia oleh syariat. Jangan menindas anak, karena anak-anak itu punya syahwat, anak itu punya keinginan, anak itu pergaulannya apalagi zaman sekarang. Jangan dia apa? Dikekang. Kuliah dulu, ini akhirnya malu sendiri ntar ya. Sama. Ya, sembari ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan ya Habib, ana mau minta contoh kasus. Pernah dengar nikah itu ada 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Itu contoh kasusnya seperti apa ya Habib? Jazakumullah khair kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan wajib jika takut zina dan memiliki uhbah, memiliki modal dan takut zina, maka pernikahan menjadi wajib. Pernikahan menjadi sunnah jika punya modal dan mau kawin. Mau bukan darurat kawin, bukan takut zina, tapi mau kawin punya apa? Istilahnya kalau di nahunya Zaidun Qaimun, ya. Z-nya berdiri. Nama punya duit, Z-nya berdiri, mau kawin, sunnah dia kawin. Kapan dimakruhkan? Jika tidak memiliki salah satunya. Nama duit enggak punya, tapi punya syahwat. Nama kawin deh, nyusahin perempuan. Jangan, ya. Atau duitnya banyak, syahwatnya kagak, ya. Maka makruh dia menikah. Dan dimubahkannya pernikahan itu jika dia ada duit tapi dia enggak ada nafsunya. Enggak ada nafsunya, tapi tujuan dia menikah litaknis, untuk ketenangan. Ya. Misalnya udah tua, hidup sendirian, duit banyak, kawin nendeh. Eh, satu orang buat mijitin ya. Apa-apa. Paham? Dan haram jika niat menikah itu untuk menyakiti perempuan. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Habib. Ada beberapa pertanyaan, yaitu 2 pertanyaan. Dari tadi saya coba bolak-balik kertasnya itu tentang syarat daripada pernikahan itu sendiri. Jadi syarat pernikahannya. Kalau di sini kan tadi ada rukun, kemudian ada syarat wali dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, dari pasal yang kewalian pindah ke hakim, yang di poin nomor 4 soal adlu, tentang wali yang mujibir itu menolak menikahkan mempelai wanita, apakah ini tidak bertolak belakang dengan apa namanya biruli walidain, atau bakti kita kepada orang tua di saat ayah si perempuan tidak menyetujui anaknya menikah gitu. Mungkin saja, mohon kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi syarat pernikahan 2 ya. Punya duit, Zaid berdiri. Itu syarat simpelnya, punya duit, Zaid berdiri. Adapun syarat yang keempat, jika si ayah menolak dengan syarat-syarat yang ditentukan tadi, sederajat ya. Kemudian tidak ada permusuhan zahir batin, maka tidak bertolak belakang dengan diperintahkannya kita birrul walidain. Karena ini hak Allah. Ya, haknya Allah lebih dikedepankan. Si ayah kan enggak ngerasain. Ya. Bagaimana perasaan si anak yang sudah kebelet mau kawin? Kalau kita pemikiran, "Oh, kamu masih kecil, entar enggak boleh ya." Ini dia punya hak. Sama. Kalau misalnya di situ ada bertolak belakang dengan birrul walidain. Ntar dari awal kita bilang, kenapa kok bapak yang jadi wali enggak ibu? Bukannya ibu yang lebih harus kita patuhi? Ya kan? Nah, jadi agama itu tidak apa sih namanya sempit. Agama itu ini syarat demikian, ini syarat ini, jangan disatukan. Nah, jadi tidak apa, tidak kurang ajar kalau anak itu menuntut ke hakim karena yang salah bapaknya. Tapi kalau anak laki, anak laki enggak usah pakai izin juga enggak apa-apa. Nah, bahkan walaupun ibunya marah, bapaknya marah, anaknya kawin diam-diam, enggak durhaka karena dia iqamati sunnah, menjalankan sunnah. Nah, apalagi yang enggak tahu bini. Kalau orang tua aja enggak dosa, apalagi bi? Hai. Hai, ini kurang jelas. Ayo, Pak. Ini masih panjang nih, mau terusin dulu. Berhubung waktu yang sangat singkat, maka untuk pertanyaan kita stop sementara, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Marhaba Habib. Baik, sebelum kita lanjut, mohon ya diperhatikan. Jadi pertanyaan tadi seputar itu semua sudah dijawab dalam materi. Tinggal kita fahamin. Jadi kita enggak apa? Memahami syarat ataupun rukun itu kunci jawaban. Tapi kalau kita cuma lewat-lewat satu, kita perhatiin kok begini sih. Tapi kita enggak melihat ke rukun yang sebelumnya, maka kita akan timbul pertanyaan. Saat timbul pertanyaan, pertanyaan kita sudah terjawab karena kita belum memahami seluruhnya. Paham? Jadi sekarang perhatiin ya, syarat-syarat dua saksi nikah. Syarat-syaratnya pertama laki-laki. Perempuan biar kata 1000 enggak jadi sah. Saksi perempuan. Pertama harus laki-laki. Yang kedua laki-laki baligh. Baligh ya, udah dewasa. Yang ketiga berakal. Bukan gila. Yang keempat merdeka. Bukan budak. Yang kelima adil. Nah, yang kelima harus adil. Seperti tadi, enggak pernah melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Waduh, susah sekarang. Ya. Makanya disunnahkan mengundang a'yanul balad, mengundang orang-orang alim. Paham? Biar pernikahan kita sah. Nama, jangan takut. Ya, enggak semua ustadz diundang minta duit, enggak. Ini ngundang ustadz ketakutan. Bayar berapa ntar? Jangan ya, enggak semua demikian ya. Ada Habib Ahmad bin Jindan ya, ikhlas lillahi ta'ala insya Allah. Nah, ntar kalau yang pakai WO syaratin Habib Ahmad biar datang, biar pernikahannya lebih sah. Sebab butuh saksi, Beb. Kemarin waktu belajar saksinya kudu adil. Ya, susah sekarang nyari yang adil. Minimal tidak fasik ala gaulil Ghazali. Yang keenam berwibawa. Sama, punya wibawa, punya kedudukan. Bukan wali asal comot aja di sini. Enggak boleh. Ya. Makanya didatengin banyak orang, didatengin a'yanul balad, para ulama. Yang ketujuh mendengar, bukan orang budak suruh jadi wali. Yang kedelapan melihat. Ya, enggak boleh orang buta. Karena dia enggak tahu benar enggak dia yang kawin berdua nih. Baik. Yang ke-10 memahami bahasa yang digunakan. Awam, jangan manggil orang Jawa akadnya pakai bahasa Inggris, dibingung deh. Harus dengan bahasa yang difahami. Bahasa yang digunakan waktu akad nikah difahami oleh dua saksi dan difahami oleh dua mempelai dan walinya. Enggak boleh apa? Enggak boleh enggak difahami. Andai kata yang saksinya ahli bahasa, yang kawinnya juga ahli bahasa. Sama. Saya nikahkan Anda dengan putri saya yang bernama Fulana binti Fulan dengan mahar tersebut tunai. Gobiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madzkur. Sah apa enggak? Hah? Sah. Kenapa? Karena kedua saksi dan apa? Bapaknya dengan si mempelai pria faham apa yang diucap. Nah, makanya kita nih saran banget. Bukan kawin itu bukan apa? Jaga gengsi, bukan. Ini kadang-kadang pas-pasan maunya bahasa Arab juga. Faham kagak? Ya. Yeah. Padahal beda inzai sama jim susah. Tajwijahalah, ya. Yeah. Ada yang tazwizaha. Nah, jangan maksain diri. Lebih baik, lebih aman, lebih pasti pakai bahasa kita. Nah, karena dalam syaratnya nanti enggak pakai pakai terjemahan. Yang ke-11 perhatian. Waktu akad perhatian, bukan main handphone. Enggak boleh. Perhatian, benar enggak akadnya? Paham? Yang ke-12 bukan wali yang ditentukan syariat. Saksinya siapa? Saya, Pak. Kamu siapa? Bapaknya. Enggak boleh. Tapi kan saya udah wakilin ke orang buat jadi wali, tetap enggak boleh. Harus cari perwakilan yang lain. Paham? Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Maka pernikahannya tidak sah. Ayo, saksinya. Nama, tadi disebutkan di situ adil. Apa adil? Yang tidak melakukan dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil. Atau tidak fasik. Apa fasik? Yang menggampangkan dosa. Nama, sekarang pernikahan kita gimana? Campur aduk laki sama perempuan waktu akad. Dosa enggak? Dosa enggak? Kalau yang sering ngelakuin dosa kecil aja enggak boleh, apalagi yang sedang melangsungkan dosa kecil. Kalau yang menggampangkan maksiat aja enggak boleh menjadi saksi, apalagi yang ridho dengan kemaksiatan. Aha. Nah terus gimana tuh? Lah udah beranak cucu. Nah, misalnya. Pernikahan yang demikian dihukumi syubhat. Dihukumi syubhat. Karena menurut mazhab al-Imam Malik, pernikahan itu syaratnya wali dan tanpa saksi. Saksi bukan sebagai syarat pernikahan menurut Imam Malik. Yang penting al-i'lan, dikasih tahu tetangga bahwa anaknya udah kawin. Tapi tetap aja ya, nama walinya juga harus adil. Ini masalahnya. Tapi menurut mazhab Abu Hanifah enggak perlu wali, yang penting saksi. Nah tapi kenyataannya yang ada sekarang, walinya enggak adil, saksinya enggak adil. Nah ini yang musibah. Aha. Jadi pernikahan yang campur aduk ini, kalau memang boleh ya, kita harap sih boleh dibilang syubhat, alhamdulillah. Tapi kalau nyatanya enggak boleh, ya berarti zina. Sama. Makanya perhatiin. Jangan sampai, intinya akadnya ya, akadnya bukan resepsinya. Kalau resepsinya bawa diri deh. Sama, dosa masing-masing. Tapi alhamdulillah dibuat WO apa nih? An-Nabawi. Ya, An-Nabawi. Bagus. Ya, biar sekalian semuanya ibadah. Dari pagi sampai malam ibadah, enggak ada maksiatnya. Paham? Ini yang harus diperhatiin. Keadilan seorang saksi. Makanya kalau misalnya enggak bisa, ya bapak emak enggak mau, maunya ngundang. Wah, pakai organ tunggal. Nah, pokoknya susah deh, gimana? Ambil jalan keluar. Ya. Sebelum pernikahan panggil, ajak mertua kita nih, bapaknya si perempuan, ke rumah ustad. Kalau enggak ada ustad, ke rumah saya deh, ya. Bawa, ntar dikawinin. Diam-diam, besok kawin lagi. Ya, besok niatnya ta'kid, memastikan, bukan tajdid, bukan mengulangi, tapi memastikan. Karena kalau niat mengulangi, sebagian ulama mengatakan jatuh talak satu. Jatuh talak. Paham apa enggak? Jadi siasatin seperti itu. Kawinin dulu malamnya. Udah, anak perempuannya enggak usah dibawa. Bapaknya aja, Pak, sebelum saya jadi mertua, sebelum saya jadi mantu, saya pengen ngajak makan bapak nih. Jangan bilang ke rumah ustaz, ntar ngapain? Ini tuh. Nah, belaga baik aja dulu, ya. Ntar ngomongin baik-baik. Paham? Kemudian yang jadi musibahnya lagi, yang nyampurin si bapak penghulu. Heh, mana calon mempelai wanitanya? Gak boleh datang bapak penghulu. Lah, emang kamu gak tahu rukun nikah itu dengan soapan, dengan apa jasnya, ya? Kamu gak tahu rukun nikah itu ada lima, ada mempelai perempuannya. Pak, di mana-mana kalau kawin ya sama perempuan, masa enggak kudu hadir. Kamu ini jangan terlalu ekstrim. Waktu dia pacaran kamu enggak ngomong. Pak, kita jawab apa? Pak, kalau maksiat enggak pakai syarat. Ya kan? Kalau ibadah ada syaratnya. Nah, kalau maksiat pakai syarat repot. Kesian setan. Sama. Makanya apa? Ini harus dibenahin, ya, pelan-pelan dibenahi. Jangan apa? Jangan diem kita. Kalau ngelihat seperti itu, tegur, Pak, begini. Kalau enggak bisa, daripada kita jadi saksi buruk nanti dia memiliki, ya, mendingan kita keluar, enggak usah hadir. Aha. La ilaha illallah. Syarat-syarat mempelai pria. Nah, untuk pria dengerin. Pertama, harus laki-laki. Yakin. Laki-laki yakin, bukan laki-laki jadi-jadian. Nama laki-laki yakin. Yang kedua, tidak terpaksa. Yang kedua, enggak terpaksa. Karena terpaksa dikawin enggak boleh. Harus dengan ikhtiar, pilihan. Yang kedua, ditentukan. Lakinya ditentukan. Fulan bin Fulan. Atau kalau orang yang ada depan kita, wahai anda, ditentukan. Wahai engkau, saya nikahkan. Engkau kepada, enggak apa-apa, walaupun tanpa nama, tapi pakai nama lebih baik, lebih kuat penentuannya. Yang keempat, mengetahui nama mempelai wanita atau orangnya. Dia mau kawin, kawin sama siapa? Enggak tahu, enggak boleh. Minimal harus tahu namanya. Nama, belum pernah ngelihat orang, cuma tahu namanya. Saya misalnya ada Zaid dengan Amr. Amr ngelamar anaknya si Zaid. Zaid, aneh dengar ente punya anak perempuan dua. Oh iya, benar. Ente mau, anak kasih ente deh. Satu namanya Hindun, anak kasih ente Hindun. Gimana, mau enggak? Oh iya deh, enggak apa-apa, saya kawinkan. Tahu namanya Hind, maka sah. Tapi kalau misalnya dia gak tahu anaknya dua, gak boleh. Tapi kalau anaknya satu, gak apa-apa. Saya kawinkan engkau terhadap putri saya, gak apa-apa. Karena anaknya cuma satu. Kalau anaknya dua, walaupun yang satu udah dikawinin, gak boleh. Harus dengan namanya atau orangnya. Udah tahu orangnya nih, oh si Fulana. Nih ntar yang bakal anak kawinin sama ente. Siapa namanya? Rahasia, kata bapaknya. Hah? Ah, no. Maka boleh. Paham. mengetahui nama mempelai wanita atau orangnya. 5. Tidak sedang ihram haji atau umrah. Kalau lagi haji lagi umrah enggak boleh akad nikah. Nama walaupun mewakili enggak boleh. Nama wakilin aja tuh, saya lagi ihram. Lagi ihram enggak boleh melangsungkan akdun nikah. Tidak sedang mahramiah antara dia dengan mempelai wanita, baik mahramiah selamanya nasab susu atau pernikahan, atau karena tidak boleh menyatukan mahram mempelai wanita. Tamam, yang mau dikawinin perempuan kagak ada ikatan mahramiah. Tahu mahram ya, jangan muhrim. Kalau muhrim orang yang lagi pakai ihram. Ya. Bukan muhrim. Emang bukan muhrim. Yang muhrim di sono di Mekah. Ya. Sama. Tapi bukan mahram. Nah, kalau ada hubungan mahramiah enggak boleh dikawini. Paham apa enggak? Atau tidak ada hukum apa hubungan mahramiah yang selamanya. Ala ta'bid ada mahramiah karena jamak, karena menyatukan. Menyatukan dua orang yang andai kata salah satunya itu laki-laki, mereka berdua enggak boleh kawin. Menyatukan dua orang, ya dua istri maksudnya, mau kawin lagi, ya. Menyatukan dua wanita yang apabila salah satunya laki-laki, mereka berdua enggak boleh kawin. Paham apa enggak? Misalnya Z kawin sama Hindun. Hindun ini punya adik namanya Zainab. Pengen diborong juga sama si Z, enggak boleh. Karena andai kata si Hindun laki-laki, enggak boleh kawin sama Zainab. Paham? Atau ponakannya enggak boleh. Atau bibinya enggak boleh. Paham? Jadi harus perhatian, diperhatiin ya, diperhatiin. Bahkan kalau misalnya udah, kalau misalnya enggak boleh gue ceraiin deh, misalnya gue ceraiin dulu si kakak, gue pengen ngambil adeknya. Nah, enggak boleh langsung, nunggu selesai iddah kakaknya baru boleh kawin sama adeknya. Sama syarat-syarat mempelai wanita. Nah, untuk wanita perhatiin. Pertama harus wanita yakin, bukan wanita jadi-jadian. Yang kedua ditentukan. Ya, wanitanya udah tertentu, baik dengan namanya atau orangnya tadi. Yang ketiga tidak sedang ihram haji atau umrah. Tidak sedang ihram haji atau umrah. Yang keempat kosong dari pernikahan. Ya, kosong dari pernikahan, bukan ngawinin bini orang. Enggak boleh. Yang kelima tidak dalam iddah. Kalau masih dalam iddah enggak boleh dinikahi. Selain mantan suami yang bukan terjadi li'an. Kalau dari waktu iddah terus mantan suaminya bilang kita balikan aja yuk. Nah, mantan suaminya bego tuh kalau ngomong gitu. Jadi kalau mau rujuk sama perempuan jangan nanya kita balikan aja yuk, kata perempuannya enggak, ya enggak jadi rujuk. Tapi rujuk itu haknya suami, bukan haknya perempuan. Saya rujuk Anda, mau enggak mau jadi bininya lagi. Nah, makanya ngawinin janda itu lebih sulit daripada kawin sama perawan. Dan dulu ingat ya, ada salah satu orang mengundang guru kami Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid dalam acara yang orang hadir di situ enggak bisa dibilang dikit. Banyak banget. Acara haul besar. dan yang pengen akad nikah ini keluarga besar sahibul haul. Begitu datang diarang, duduk, kata Habib Masyhur, ente yang mau zuat? Iya Habib, istri ente janda apa perawan? Janda Habib. Janda mati apa janda hidup? Ya, maksudnya janda cerai apa janda meninggal? Dicerai Habib. Cerai satu apa tiga? Cerai satu Habib. Udah nanya sama suaminya kalau dia rujuk apa enggak? Belum Habib. Tanyain sekarang, enggak tahu nomornya Habib. Kalau gitu anak enggak berani nikahin. Ini dia acara besar. Keluarga besar sahibul haul. Kalau kita kan enggak apa-apa deh. Hah? Sama. Ini megang hukum itu berat, megang hukum itu berat. Jadi jangan dikira kalau kita mungkin dengar sekarang bilang susah juga ya kawin ya, ya kan? Kenapa? Karena kita belum terbiasa. Tapi kalau udah terbiasa menjadi mudah. Baik. Jadi pernikahan itu, menikahi janda itu sulit sama banyak persyaratan. Kalau nikahin perawan, kalau apa? Enggak pakai persyaratan bercerai atau masih hidup lah enggak suaminya, cuman wali dan dua saksi. Wal, tidak dalam iddah. Kalau masih dalam iddah enggak boleh dikawinin. Sama. Kalau sudah selesai iddah baru boleh. Yang keenam, bukan untuk istri yang kelima bagi pria merdeka. Dikawinin buat istri keberapa? Kelima, enggak boleh, ya. Kalau yang keempat enggak apa-apa. Sama. Jangan yang keempat, yang kedua aja ribet sekarang ya. Ini kelima lagi, ha? Syarat-syarat ijab dan gobul. Tidak disela-selai antara ijab dan gobul ucapan asing. Dengan mahar tersebut, dengan mahar sekian, tunai. Apaan? Gak boleh. Ulangin. Sama. Gak boleh disela-selai ucapan yang asing. Yang kedua, tidak disela-selai antara ijab dan gabul diam yang panjang. Dengan mahar sekian dibayar tunai. Saya terima nikahnya, enggak boleh. Minimal batasnya itu satu nafas, ya. Satu nafas. Dengan mahar tersebut tunai. Saya terima, boleh. Angkanya kalau ditalgin tidak lebih dari satu nafas. Halan, gabiltu. Tazwijah, enggak apa, enggak sampai satu. Saya terima. Paham, enggak sampai satu nafas. Jadi boleh ditalgin itu tidak merusak agdun nikah. Paham, kayak Al-Habib Umar ya. Kalau ngagetin orang, Indonesia halan. Gabiltu. Nazwijah, nikah ya. Ditalgin tidak merusak agdun nikah. Kalimat yang digunakan sesuai dalam ijab dan gobul. Ya, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya. Nah, dengan mahar sekian dibayar tunai, saya terima rumahnya. Salah. Nah, enggak sesuai, harus sesuai. Nah, yang keempat, tidak digantungkan dengan sesuatu. Saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya kalau memang dia enggak laku-laku. Ini enggak boleh. Enggak boleh. Atau saya kawinkan dan saya nikahkan engkau dengan putri saya sampai calonnya balik dari kuliah. Enggak boleh. Digantungkan dengan sesuatu tidak sah. Yang kelima, tidak diwaktukan. Enggak dikasih waktu. Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Fulana dengan mahar sekian selama 3 hari. Enggak boleh. Nah, ini yang disebut nikah mut'ah. Zikrut tawgid fil aqd. Menyebut waktu saat akdun nikah. Adapun perjanjian di luar akdun nikah tidak disebut mut'ah. Sama. Contohnya gimana? Ada orang enteng banget ngomong cerai. Dikit-dikit berantem sama bini, gue ceraiin. Ya, sampai 3 kali udah jatuh 3. Mau balik lagi enggak boleh kecuali dengan muhallil. Tahu muhallil yang menghalalkan. Syaratnya ada 5. Nyelesain iddahnya dulu si perempuan. Habis itu kawin yang disahkan oleh syariat oleh pria lain, kemudian disetubuhi dengan pasti. Ya. Yang keempat, diceraiin sama si masih laki yang kedua. Yang kelima, menyelesaikan iddah dari yang kedua, baru boleh akad lagi. Nah, baru boleh akad lagi dengan mantan yang pertama. Dia bingung gimana mau balik nih. Si Z bercerai sama si Hindun. Z sayang sama si Hindun, cuman dia kelepasan mulu. Kalau ngomel cerai. Sayang sama si Hindun. Akhirnya gimana? Punya teman si Amr. Mer, sini Mer, tolongin gue mau gak? Apaan tuh? Lu kawinin itu si Hindun. Ya? Tapi jangan lama-lama. Ya boleh. Terus Zed kepikiran nih. Nah lu, kalau si Amr jadi demen gimana? Kalau si Hindun juga jadi demen gimana? Nah, gimana caranya? Gimana caranya? Tapi pakai syarat ya Mer. Apaan syaratnya? Kalau lo gak ceraiin selama 3 hari, seluruh harta lo buat gue. Janji atas nama Allah, nazar. Si Amr nazar. Maka itu tidak disebut mut'ah. Tidak disebut mut'ah. Paham? Ini mentaugitkan di luar akad. Tapi kalau mut'ah itu di akadnya disebut. Paham? Bedanya cuma tipis. Kalau mut'ah itu disebutin di akadnya. Saya kawinkan engkau dengan putri saya Fulana binti Fulana selama 1 minggu dengan mahar tersebut tunai. Itu enggak boleh. Bahkan tidak boleh memberikan waktu walaupun waktu yang mustahil. Saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Fulana sampai yaumil qiyamah dengan sama. Biar waktunya mustahil. Oh, masih lama. Tetap enggak sah. Ntar jadi orang sekarang dibilang apa? Itu perjanjian ya, Pak. Perjanjian apa sih? Sakral, Sakratul maut, Gak memiliki kewenangan sampai setelah ucapan harus terdengar orang yang dekat dengannya. Ucapan harus terdengar dengan orang yang di sekelilingnya, khususnya saksi. Jangan ya terima kayaknya. Boleh, harus terdengar, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut tunai. Baik, memiliki kewenangan sampai setelah akad. Memiliki kewenangan sampai setelah akad. Kewenangan di sini apa? Memiliki kewalian dengan syarat-syaratnya sampai setelah akdun nikah. Andai kata begitu, dengan mahar tersebut tunai pingsan apa walinya, enggak sah nikahnya karena udah apa? Sudah enggak berakal. Saya terima nikahnya, wah pingsan, enggak jadi. Karena mungkin gugup, ada aja bisa terjadi. Sama, jadi keahlian terus ada sampai selesai akdun nikah. menggunakan kalimat tazwij, menggunakan kalimat tazwij yang berarti kawin. Tamam? Atau nikah. Atau terjemahannya. Mau bahasa apa aja dah? Hah, mau bahasa Jawa, Sunda, mau bahasa Arab, Inggris, bahasa apa aja yang penting terjemahannya sah. Maka lebih aman kalau kita orang Indonesia menggunakan akdun nikah dengan bahasa Indonesia. Kecuali kalau yang benar-benar fasih, mutqin fil arabiyah, ya, dan dia pengen sesuai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin mendapatkan gerakan lidahnya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah atau oleh para salafus saleh, maka boleh-boleh aja. Sama. Tapi kalau kita apa, jangan mentang-mentang anak majus bahasa Arab dong, hah? Ntar ngaco akhirnya bingung. Sama. Nikah tidak sah dengan kalimat kinayah atau perumpamaan. Saya satukan engkau dengan putri saya. Nah, nggak boleh. Harus dengan kalimat tazwij atau nikah. Nah, ini yang terakhir nih, yang penting nih. Makanya Habib Ahmad bin Jindan bikin WO An-Nabawi ini. Nih sebab-sebabnya. Selama ini kita tahu bahwa menghadiri walimah itu wajib, dosa kalau enggak, ha? Aib. Menghadiri walimah perkawinan hukumnya wajib dengan syarat-syaratnya. Menghadiri walimatul urs, walimah perkawinan, bukan walimah yang lain. Walimah sunatan, walimah nujuh bulan, ya, walimah pulang haji, pengen haji, walimah itu sunnah dihadiri. Yang wajib pernikahan. Menghadiri walimah pernikahan hukumnya wajib dengan syarat-syaratnya. Yang pertama, yang mengundang orang Islam. Yang undang orang Islam. Kalau orang kafir enggak wajib, tapi baik kita datang. Jangan makan. Ya, kadang-kadang kita gak mau rugi, ngasih amplop mau makan juga. Ya. Akhirnya yang undang juga gak mau rugi. Ya. Sampai sekarang ada tuh yang di apa, di undangannya ditulis. Satu orangnya 45.000. Ada. Nah, ini udah nyari duit. Bukan lagi pengen bahagia merayakan sebuah perkawinan. Yang kedua, yang diundang orang Islam. Kalau orang kafir kita undang dia enggak datang, ya kagak dosa, emang dia udah dosa dari kecil. Eh. Oh. Baik, yang ketiga, yang memiliki kewenangan atas hartanya. Memiliki kewenangan. Dia berhak untuk membelanjakan hartanya tanpa dihalangi oleh pemerintah. Kalau di Islam, kalau orang boros, kalau orang bodoh dalam mengatur hartanya atau kebanyakan utang, disita. Nama, disita oleh pemerintah dan diberikan sedikit-sedikit. Kalau ini dia orangnya kagak. Orangnya apa? Pintar, tidak banyak hutang dan berhak untuk tasarruf, maka menghadiri undangan walimatul arus atau walimah pernikahan wajib. Tapi kalau misalnya yang ngundang banyak utangnya, utangnya lebih banyak daripada hartanya, maka enggak wajib kita datang. Bayar dulu tuh utang baru adain walimah. Aha. Yang keempat, undangan berupa khusus bukan umum. Bukan pakai pamflet. Yang mau datang silakan hadirilah. Nah, kalau udah hadirilah itu berarti enggak datang enggak doh. Enggak dosa. Nama berupa khusus datengin. Nah, mendatanginya wajib. Undangan bukan karena takut atau mengharapkan hadiah. Nah, ini nih, ya. Yeah. Yang diundang siapa nih? Dia aja tuh. Hah? Ah, dia mah enggak usah diundang. Iya kan? Ini orang sekarang undang milih-milih siapa yang diundang. Nama enggak bohong. Gak boleh. Atau karena takut. Wah kalau gak diundang ntar dia ngomel lagi. Nah ini gak boleh. Sama. Kalau kita tahu dia ngundang kita karena takut atau mengharapkan pemberian dari kita, maka tidak wajib kita datang. Nah, makanya pejabat kalau diundang gak wajib datang, pasti yang ngundang ngarep. Pejabat kalau diundang gak wajib datang karena yang ngundang ngarep. Jangankan undangan kawinan, undangan maulid aja pada ngarep. Ya kan? Undang nih, lurah-lurah. Siapa tahu cair, ya. Yeah. Jangan ya, maulid-maulid Nabi bukan maulidnya lurah. Sama. Kalau kita ngadain maulid Nabi, Nabi yang tanggung jawab, bukan apa? Bukan kita. Sama, kalau kita pengen ngundang orang makan aja, kita bertanggung jawab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita rayakan masa enggak bertanggung jawab dengan acaranya? Nah, jangan tak, jangan takut, jangan ngarep dari orang. Baik. Dan gak ada syaratnya apa ngadain maulid makan. Gak ada syaratnya ngadain maulid makan. Undangan bukan karena takut atau mengharapkan hadiah. Yang diundang memiliki uzur dan uzurnya diterima yang mengundang, bukan karena malu. Maaf saya gak bisa datang nih lagi jagain orang tua. Oh iya gak apa-apa. Maka tidak wajib atasnya datang karena sudah diuzurkan. Saya maaf ya gak datang, kenapa? Malu, saya pakai kain soalnya. Hah? Wajib datang. Aha. Tidak didahului oleh undangan lain setara. Aha. Undangan 5 menit kemudian undangan lagi. Undangannya kawinan makawinan. Ya. Maka yang kedua tidak wajib. Yang pertama menjadi wajib. Tapi kalau yang pertama khitanan, yang kedua kawinan, maka tetap menjadi wajib yang kawinan, yang khitanan disampingin. Nah, semoga Allah menjaga Al-Habib Abdullah bin Syahab. Beliau kalau diundang orang, ya Al-Fakir sering dapetin beliau kalau diundang orang, besok ada acara ini, kata Habib Abdullah, insyaallah hadir kalau tidak berbarengan dengan pernikahan atau orang meninggal. Selalu ngomongnya seperti itu ya. Kalau barengan sama pernikahan sama orang meninggal enggak bakal datang. Sama. La ilaha illallah. Yang diundang tidak didahului oleh undangan yang setara. Yang kedelapan, yang mengundang bukan orang yang zalim. Sama, yang undang bukan orang zalim. Kalau orang zalim enggak boleh kita datang. Sama. Atau fasik. Ya, orang fasik juga enggak boleh kita datang. Atau jahat. Perampok yang undang. Hah? Maling yang undang. Nah, ini enggak boleh kita datang. Atau berlebihan. Bikin acara megah. Harapannya apa? Dibanggain sama orang. Oh, acara ente keren. Wah, kalau ngarepnya begitu enggak perlu datang. Enggak perlu. Gak perlu datang. Yang mengundang bukan yang kebanyakan hartanya hasil haram. Nama, yang undang mana? Kerjanya di bank, ya gak usah datang. Ah, kenapa? Karena umumnya hasilnya haram. Lah orang duit orang dimakan sama dia. Ah, makanya hati-hati. Karena ini berputar riba di dalamnya. Makanya yang kerja di bank lebih baik apa? Mundur perlahan deh, ya. Mundur perlahan. Kalau kita langsung tinggalin takutnya jadi beban mental buat kita. Nah, mundur perlahan, cari kerjaan yang lain banyak. Bumi Allah luas, rizki dari Allah lu luas. Jangan ketakutan kalau enggak kerja di sini kerja di mana lagi. Ya. Jangan apa? Jangan tertipu dengan bisikan itu. Enggak. Kalau kebanyakan hartanya haram enggak wajib dah datang. Tapi kalau separuh-separuh gimana? Dia rentenir. Tapi dia punya rumah makan juga. Rentenirnya sih baru punya rumah makan duluan dia. Ini rentenirnya jadi paru-paru lah hartanya. Boleh kita datang dan minta sama Allah semoga yang kita makan bukan harta rentenir ya. Mudah-mudahan yang masuk ke mulut kita dari harta yang halal, tapi lebih baiknya menghindar dari makanan. Datang aja enggak usah makan. Taib. Yang ke-10, yang mengundang bukan wanita yang bukan mahramnya. Kalau yang undang perempuan bukan mahramnya enggak wajib dah datang. Atau kebalikannya, yang undang laki-laki ngundang perempuan yang bukan mahramnya, enggak boleh datang. Yang mengundang bukan wanita yang bukan mahramnya, undangan saat walimah. Yang mengundang undangan saat walimah, bukan setelah atau sebelumnya. Kapan wajib kita datang? Saat walimahnya. Kadang-kadang kalau ada uzur datang duluan deh, besok kayaknya saya gak bisa. Tetap aja besok tetap wajib sama dia. Kalau gak diuzurin sama siapa? Tuan rumah? Nih saya ada hadiah buat kamu, ya makasih. Besok saya gak datang ya? Enggak, besok datang lagi. Wajib. Gak pakai dikalahin, yang lain kalahin. Nah, karena ini wajib. Paham apa enggak? Atau hari kedua aja dia datang. Misalnya ngadain acaranya 3 hari. Ya, kena acara walimah 3 hari. Tetap yang wajib yang pertama. Yang kedua, yang ketiga sunnah bisa mubah. Undangan saat walimah bukan yang diundang merdeka. Yang diundang orang merdeka, bukan budak. Yang diundang bukan hakim atau jaksa yang setara. Nah, yang diundang bukan hakim. Karena kalau hakim gak boleh lagi menerima hadiah, gak boleh menerima undangan. Kenapa? Ntar jadi berat sebelah. Nah, jadi berat sebelah. Gal. Yang diundang tidak memiliki uzur yang dibolehkan atasnya meninggalkan sholat jamaah. Nama? Dia gak ngomong ke tuan rumah, tapi dia emang lagi apa? Udah lumpuh, gak bisa datang. Gak perlu ngomong, gak apa-apa, karena dia ma'zur syar'i. Uzurnya uzur syar'i. Yang diundang bukan wanita atau anak kecil laki-laki yang mirip wanita. Nama? Yang diundang amrat ya. Amrat ini anak kecil yang lucu-lucu kayak perempuan diundang ya. Itu enggak boleh datang ya. Sama. Undangan tidak dikhususkan untuk orang kaya. Undangnya cuma orang kaya, orang miskin dilengkapin, enggak boleh datang. Walaupun kita kaya, enggak boleh datang. Sama, enggak wajib dah. Enggak wajib datang. Undangan hari pertama walimah. Yang wajib undangan pertama hari walimah, walaupun dia ngadain 3 hari tetap tidak wajib yang ketiganya. Kemudian la ilaha illallah, undangan tidak ada gambar atau patung yang diagungkan. Ya saya di Poade tuh ada burung ya, itu enggak boleh kita datang. Di tangannya ada gambar singa misalnya ya, atau burung, nah itu enggak boleh. Suar mu'azzamah enggak boleh, ataupun gambar orang, gambar binatang di gedungnya enggak boleh. Kecuali kalau karpetnya enggak apa-apa karena dia bukan diagungkan, diinjek-injek enggak apa-apa. Sama. Kemudian tidak ada alat musik yang haram. Enggak ada alat musik yang karena khilaf ulama tentang organ. Khilaf ulama tentang organnya, bukan yang jogetnya. Kalau yang jogetnya tetap haram. Organnya khilaf. Menurut ahli fikih, organ itu tidak haram. Karena itu suara pantulan, bukan suara asli. Yang haram itu yang asli. Tapi kata ulama sufi, Ya, faqih dan sufi mengatakan tetap haram karena aslinya dari yang asli. Aslinya dari yang kan direkam dulu. Ya, diedit dulu. Dimasukin suara gitar yang sesungguhnya baru dia apa? Diolah. Nama. Dan sesuatu yang dihasilkan dari yang haram hukumnya juga haram. Nah, untuk ihtiyat tinggalin. Nama. Tinggalin alat musik. Kalau yang apa? Yang mubah enggak apa-apa, kayak hadroh, marawis, ya. Yeah. Enggak apa-apa. Jangan apa? Jangan gambus. Gambus haram. Ya. Yeah. Ada orang datang, Habib, ke Habib Masyhur, Habib, gambus kok haram, Beb? Iya haram, kata Habib Masyhur. Itu Habib Ali Kuiteng, ya, main gambus. Habib Anis Al-Habsyi Solo main gambus. Hah? Apa kata Habib Masyhur? Kamu jadi dulu Habib Ali, jadi Habib Anis, baru main gambus. Ya, yeah. Jangan gambusnya diikutin, amalnya enggak diikutin. Jadi dulu Habib Ali, baru main gambus. Itu bainuhu bainallah. Sama, antara dia dengan Allah. Karena apa? Urusan ini urusan khilafiyat. Ya, bukan haram mutlak, tapi khilafiyat. Tapi menurut madhab kita, haram mutlak. Dumbuk, ya, diharamkan oleh Nabi SAW. Nah, sekarang masuk ke masjid, pakai maulid, ya, ilangin. Tinggalin dumbuk. Ganti dengan bas, hadroh, apa? Hajir, marawis, sudah cukup. Ini ntar akhirnya kalau misalnya masuk, dumbuk, ntar lama-lama kan udah ada tuh yang ceng-ceng-ceng-ceng-ceng, dedetes, ya. Apalah orang-orang sekarang tuh, gak apa. Akhirnya lama-lama organ pakai maulid, ya Nabi salam. Akhirnya gak beda masjid sama gereja. Ya, nah, makanya hindari, dari yang kecil hindari. Cukup masukkan yang diperbolehkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada campur aduk antara pria dan wanita. Kalau ada campur aduk maka menjadi haram. Makanan yang disajikan tidak haram. Makanan yang disajikan tidak haram. Kalau makanannya apa? Spiritus misalnya. Enggak boleh diminum, haram. Ya. Yeah. Atau mengandung minyak babi atau mengandung khamer, ya, yeah. Nggak wajib kita datang dan haram memakannya. Yang terakhir, tidak ada kemaksiatan di dalamnya, ya, yeah. Yeah, orang sekarang hatta di musola habis akad nikah, cium di musola, cium, ya, yeah. Dikerudungin berdua, ada apa? Sudah enggak benar, ya. Wallahu a'lam. Ini kita tulis tanggal 24 Agustus 2016. Rul, bacain aja dulu pertanyaannya, Rul. Tulisannya macam-macam. Alhamdulillah, kita ucapkan khairan jazak kepada guru kita yang telah menjelaskan seluruh materi pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya, sebelum kita melanjut ke pertanyaan ataupun informasi lainnya, kita akan baca qasidah sebentar. Nanti setelah itu kita lanjut lagi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدة كربي، فانظر إلى القوم يا أنجار قائل يا ربي يا خيرك في أحلول علينا العوافي فليس شيء ثم خفي عليك تفصيل وإجمال يا رب عبدك ببابك يكشى أليم عذابك ويرتجي لثوابك وغوث رحمتك هطال وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عذري بمهدي جودك والإفضال وامنون عليه بتوبة تغسله من كل حوبة وعسمه من شر يوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن درب الأمثال جدوك وفضلوك وبروك يرجى وبطشوك وقهروك يكشى وذكروك وشكروك لزيم حمدك والإجلال يا رب أنت ناصري فلكني كل خيري واجعل جنانك مسيري واختم بالإيمان الأجل وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Untuk selanjutnya kita akan memberikan pertanyaan dari panitia. Seperti informasi saya di awal bahwa apabila ada dari jamaah yang bisa menjawab dari pertanyaan ini, maka kita akan berikan hadiah. Syaratnya adalah sebelum menjawab menunjuk tangan, kemudian al-fakir yang akan menunjuk siapa yang berhak menjawab, ya. Jadi harus menunggu siapa yang berhak menjawab. Jadi tidak langsung menjawab. Karena kenapa? Kita menghindari dari sedikit perbedaan sehingga terjadi masalah, ya. Jadi yang pertanyaan yang pertama adalah pada bulan apa Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Khadijah? Ya. Itu di mana? Ada. Mungkin. Kasih mungkin. Ya, jawabannya? Jawabannya pada bulan Syafar. Bulan Syafar. Gimana Habib? Bulan apa tadi? Bulan Syafar. Syafar. Alhamdulillah jawabannya benar. Nanti setelah acara selesai nanti bisa menghubungi Al-Fakir. Kemudian yang kedua adalah tadi kita sudah mendengarkan ataupun penjelasan daripada Habib mengenai sekilas pernikahan yang sesuai dengan syariat Islam. Pertanyaannya akan berhubungan dengan apa yang dijelaskan Habib tadi, yaitu sebutkan rukun nikah. Wali, mempelai pria, mempelai wanita, zigot. Ayo sebutkan. Hakim. Saksi. Saksi mempelai wanita, mempelai yeah. laki, wanita, wali sama apa? Zigot. Gimana Habib? Lima-lima yang disebut cuman gak boleh dimaafin kesalahan, masih kurang. Masih kurang. Yang sebelah sini. Kasih, kasih. Ya, jangan dibaca ya, jangan dibaca. Kita harus apa namanya fair ya. Untuk rukun nikah sendiri ada lima. Yang pertama adalah wali. Ya. Yang kedua dua orang saksi. Ya. Yang ketiga adanya mempelai wanita. Ya. Dan yang keempat adanya mempelai pria. Ya. Yang keempat zigot atau ijab dan kabul. Yang kelima betul. Yang kelima, kelima. Muhammad. Ya. Oke. Okay. Alhamdulillah jawabannya benar. Nanti selesai acara tolong hubungi Al-Fakir. Kemudian yang ketiga. Ini tidak boleh dijawab oleh tim daripada penyelenggara, tapi hanya boleh dijawab oleh jamaah. Di masjid apa atau di mana Habib Ahmad meresmikan wedding event organizer An-Nabawi? Ada yang tahu? Ini. Di masjid At-Taubah komplek makam Al-Habib Ahmad Al-Haddad. Oke, jadi jawabannya di Masjid At-Taubah di komplek pemakaman Habib Ahmad bin Auli Al-Haddad Habib Kunjung. Ya, jawabannya benar. Alhamdulillah nanti bisa menghubungi Al-Fakir. Yang terakhir, pertanyaan yang keempat adalah sebutkan minimal 3 tata cara resepsi ataupun walimah yang sesuai syariat Islam. Ya, sebelah sana. Silakan dijawab. Yang pertama, yang mengundang orang Islam. Ya. Terus yang diundang orang Islam. Ya. Tidak ada maksiat di dalamnya. Terima kasih, alhamdulillah jawabannya sudah dijawab dengan benar. Mudah-mudahan itu berarti kita yang hadir di sini mudah-mudahan dapat menyerap apa yang beliau sampaikan, sehingga apa yang kita terima bisa kita bawa pulang ke rumah untuk kita amalkan ataupun bisa kita beritahu kepada orang-orang yang kita cintai. Kemudian acara selanjutnya adalah kita melanjutkan apabila ada pertanyaan dari pembahasan yang sudah dibahas oleh guru kita khususnya untuk pembahasan yang kedua. Namun apabila ada pertanyaan dari pembahasan yang pertama pun masih dibolehkan, namun jangan sampai keluar daripada pembahasan kita pada hari ini. Untuk yang pertanyaan perempuan, ini kebetulan banyak sekali, kita akan memilih dari beberapa pertanyaan sehingga hanya mewakili, mohon maaf karena terlalu banyak dan pertanyaannya hampir sama ya, jadi kita akan pilih dulu. Silakan bagi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya mau nanya, itu kan ada orang bercerai. Nah, terus perceraiannya itu karena orang tuanya enggak suka sama suaminya. Nah, terus mereka mau balik lagi, mau rujuk. Tapi tanpa sepengetahuan orang tua dari perempuan. Nah, itu gimana, Bib? Sedangkan yang mau yang jadi walinya itu gurunya. Nah, itu gimana, Bib? Kalau rujuk itu enggak perlu akad. Ya, rujuk itu enggak perlu akad. Menarik kembali istri di masa iddah. Ya, misalnya Zaid menceraikan Hindun. Baru si Hindun dapat satu kali haid, kata si Zaid, "Saya rujuk kamu." Biar orang tuanya enggak ngasih tetap jadi bininya, biar si Hindunnya enggak ngasih tetap jadi bininya. Apabila setelah selesainya iddah, itu namanya bukan rujuk tapi akad baru. Kalau akad baru harus dengan wali yang diurutkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Afwan, saya mau tanya, kalau ada suami gak pulang-pulang, misalkan sekian tahun gak ada beritanya, gimana tuh, Bib? Gak ada informasinya gitu, Bib? Hukum talak atau gimana, sampai batasan waktu berapa lama atau gimana gitu, Bib? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaminya Bang Toyib misalnya, kalau pulang-pulang, ini bininya gimana statusnya? Tadi kita udah jelasin, kalau dia nikah tanpa surat, maka dia boleh mengangkat seseorang yang adil, alim, saleh untuk menjadi hakimnya. Nah, sehingga ntar si orang saleh ini yang menjatuhkan talak. Setelah ditalak, dia harus menjaga iddah sampai selesai. Dan apabila dia punya kawinnya pakai surat resmi tercatat oleh negara, maka berapa lama lakinya berangkat? Udah 10 tahun, udah jatuh cerai belum? Belum. Kapan jatuh cerainya? Kalau si perempuan menuntut kepada hakim dan hakim menjatuhkan cerai, baru jatuh cerai. Sama. Makanya kalau laki gak pulang lebih dari 4 bulan, nuntut. Yeah. Nuntut ke pengadilan udah boleh cerai daripada nunggu 10 tahun gak balik-balik. Nah, ini apa? Banyak anak laki yang bukan laki-laki ya. Anak laki bukan laki-laki. Gak berani bertanggung jawab. Pokoknya kalau mau kawin harus siap susah, jangan siap senang. Setiap ada kesenangan di situ ada kesulitan. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kebutuhan manusia sehingga diciptakan wanita untuk dinikahi. Orang nikah pasti mikirnya cuma diranjang, ya kan? Orang nikah nih, kawin enak. Enaknya cuma 2 jam. Pusingnya lama. Pusingnya lama. Enaknya sebentar, pusingnya lama. Nah, makanya setiap ada kenikmatan di sana ada tuntutan tanggung jawab yang besar. Paham? Jadi jangan apa? Jangan kawin udah cinta-cinta. Tanggung jawabnya ada enggak? Makanya syaratnya dua, ada duit sama Zaidun Qaimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bib. Mau tanya, Bib. Jadi hukumnya apa, Bib, kalau sehabis pernikahan itu keduanya itu pisah, dalam arti yang wanita itu di kampung, terus yang prianya di kota gitu, dalam arti itu penuntut bekerja gitu. Tapi itu pulang kalau sebulan sekali, dua bulan sekali, itu hukumnya apa, Bib? Terima kasih. Lakinya di Jakarta, sopir misalnya ya, dia nge-grab ya. Bininya di mana? Di kampung. Terpisah 2 bulan baru pulang, gak apa-apa ya, gak jadi masalah. Sama yang haram itu kalau lebih dari 4 bulan. Kalau lebih dari 4 bulan dosa lakinya. Dan bininya boleh menuntut cerai. Paham? Jadi kalau cuma berpisah tempat doang gak jadi, gak jadi masalah. Nah, yang kerja-kerjaan yang misalnya ngelancong ke Jakarta, ada yang sopir taksi, sopir mikrolet, sopir apa, jangan sampai 4 bulan baru pulang, jangan. Sebulan sekali kalau bisa, kalau jauh 3 bulan sekali pulang. Kasih haknya istri. Baik, ada lagi? Sebelum melanjutkan, ini ada beberapa pertanyaan dari yang perempuan, Beb. Dari sekian banyak pertanyaan, dari panitia sudah pilih mewakili 5 pertanyaan. Yang pertama, Habib, assalamualaikum, sah atau tidaknya sebuah pernikahan dengan silsilah keluarga seperti ini? Seorang ayah punya istri 2, kemudian istri pertama punya anak perempuan, istri kedua punya anak laki-laki. Lalu anak perempuan dari istri yang pertama menikah punya anak perempuan, kemudian dinikahkanlah dengan anak dari istri yang kedua. Jadi anak dari istri yang kedua dinikahkan lagi dengan anak dari istri yang pertama. Jadi paman menikahi keponakannya. Mohon penjelasannya, Habib. Seorang ayah punya istri 2, istri pertama punya anak perempuan. Jadi istri yang pertama punya anak perempuan, terus kawin punya cucu perempuan. Yang kedua, istri keduanya punya anak laki, mau dikawinin. Ya, cucu si bapak dengan anak si bapak, berarti ya, boleh enggak? Hah, enggak boleh. Karena ini paman dengan ponakan, mahram. Mahram sebapak, bahkan dia walinya. Paham? Enggak boleh dinikahi. Nah, kecuali kalau misalnya si pamannya ini kawin punya anak laki, terus dia berdua mau kawin, enggak apa-apa, sepupu. Tapi kawin sepupu itu makruh ya. Karena kemungkinan syahwatnya kurang, karena udah sering ketemu, akhirnya apa? Syahwatnya kurang. Ada pengaruh pada anak. Baik. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah apa hukumnya mahar dengan hafalan Al-Qur'an, sah atau tidak, seperti contoh surat yang dibaca, surat Ar-Rahman. Baik. Mahar itu adalah setiap sesuatu yang laku dijual. Yang bisa dijual itu mahar. Al-Qur'an bisa dijual. Qiraat Al-Qur'an bisa dijual, dihargai. Ya, maka sah jika dengan hafalan Al-Qur'an. Tapi harus di-store. Store hafalannya, jangan apa? Jangan apa? Hafal Al-Qur'an. Iya, saya hafal. Al-Qur'annya saya hafal, isinya kagak. Oh. Harus disetor, atau apa, mengajarkan surat Al-Fatihah misalnya, dengan mahar mengajarkan surat Al-Fatihah, boleh, sah. Nah, andai kata sebelum bersetubuh terus dicerai, ajarin separuh. Nah, ajarin separuh. Jadi mahar itu yang digunakan, yang bisa laku dijual. Kullu ma shaha bai'uhu, itu disebut mahar. Dan mahar itu jangan kurang, kalau bisa jangan kurang dari 500 dirham atau 18 juta. Kalau sekarang 18 juta. Tahu? Jangan salah ya, mahar itu ada dua, ada mahar bawaan, ada mahar yang disebut. Paham? Ini orang sekarang bawaan lain, mahar lain, ya. Maharnya kecil kayaknya, 100 ribu rupiah, bawaannya 40 juta, ya. Ini salah, itu juga mahar, termasuk dari mahar. Istilahnya apa ya, mahar ini sebenarnya harga untuk wanita. Masa wanita harganya cepek? Ya, nama harga untuk wanita yang akan melahirkan anak keturunan kita masa murah, harus dia apa? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi istri-istrinya itu dengan paling kebanyakan 500 dirham. 500 dirham kurang lebih enggak, bukan 18 juta, 15 juta. Duit sekarang 15 juta. Ma, kalau bisa 15 juta bawaannya. Yang perempuan jangan ngeberatin, ya. Yeah. Bapaknya nyusahin orang. Ma. Kayak apa? Kayak anaknya dia lebih mulia daripada anak cucunya Nabi, ya. Yeah. Lebih mulia dari anaknya sahabat, lebih mulia dari istri-istrinya Nabi. Ma, dan Nabi mengatakan abrakukunna aisarakunna mahra. Orang yang paling berkah di antara kalian wahai wanita yang paling dikit maharnya. Ya. Yeah. Yang lebih mudah maharnya itu lebih apa? Berkah insyaallah. Jangan ngeberatin orang akhirnya sono kagak sini kagak. Akhirnya sekarang banyak perempuan yang hayal, perempuan yang ayo mau dapat laki yang kaya, yang ini akhirnya gila sendiri pada. Ha. Ada ngaco pada ya. Nama sadar tapi kayak orang gila. Baik. Kemudian melanjutkan pertanyaan berikutnya. Mohon doanya, insya Allah Habib. Ana maksudnya bukan saya nih Bib, artinya yang bertanya nih Bib. Ana bulan depan mau nikah. Sebelumnya mau tanya, insya Allah saya niatnya mau diwaliin sama Habib. Atau mau dinikahkan sama Habib. Apakah harus ada ijab kabul antara ayah kandung saya dengan Habib untuk menyerahkannya? Kalau untuk perwakilan, ya, mewakilkan seseorang itu harus dengan ijab. Kabulnya enggak wajib. Kalau dalam perwakilan wajibnya ijab, kabulnya itu enggak wajib. Yang penting tidak menolak. Ya, saya wakilkan Anda untuk menikahkan anak saya dengan Fulan bin Fulan dengan mahar sekian tunai. Yang diajak ngomong diam aja. Sah perwakilannya. Kecuali bilang, oh enggak. Nah, ini berarti ada penolakan, maka tidak sah perwakilannya. Tapi lebih baiknya, ya lebih baiknya biar sang anak itu lebih bahagia, sang anak itu lebih merasa dianggap oleh orang tuanya. Alangkah baiknya kalau orang tuanya yang langsung mengakadkan, kemudian dituntun oleh salah satu ustaz. Ya, seperti yang dilakukan oleh Al-Habib Umar. Biar apa? Anak itu merasa girang dan ayahnya itu pun apa? Punya perasaan yang apa? Wah, gitu ya. Nah, kalau cuma wakilkan udah habis itu duduk, dia bengong deh. Eh. Tapi kalau dia yang melangsungkan, dia punya perasaan apa? Luar biasa ya. Kayak udah pengalaman ya. Dah belum pernah. Baik. Ada pertanyaan lagi, satu lagi Bib. Ini agak panjang. Ada seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Ia mempunyai dua anak. Ditinggal sudah lebih kurang lebih 1 tahun. Tidak dinafkahi untuk anak-anaknya. Lalu si wanita ini ingin menikah kembali. Lantas bagaimana status dengan suaminya? Ingin meminta cerai dari suaminya, si suami susah ditemui dan tidak ada kabarnya. Bahwa latar belakang keluarga dari pihak suami tidak diketahui di mana, sehingga susah untuk menggugat cerai. Dengan terpaksa sesuai keadaan yang terjadi, si wanita sudah menikah lagi, apakah sah atau tidak, sedangkan walinya atau bapaknya hanya seorang yang biasa-biasa saja, artinya tidak mengerti agama, begitupun juga pamannya. Bagaimana menurut Islam mengenai pernikahan tersebut, Habib? Tadi udah sebenarnya udah dijelasin, mungkin dia bertanya sebelum ada penjelasannya. Jadi pernikahan seperti itu enggak boleh, dia harus apa? Harus nuntut dulu ke pengadilan, habis itu dijatuhkan cerai oleh pengadilan, baru menyelesaikan iddahnya, setelah itu baru boleh nikah. Andai kata pakai surat, kalau enggak pakai surat, angkat seorang yang alim, yang soleh, yang adil untuk menjatuhkan hukum cerai. Untuk yang pertanyaan dari pihak perempuan yang tadi sudah saya sebutkan, ada dua yang dipilih oleh pihak panitia yang akan mendapatkan hadiah. Yang pertama, kebetulan di sini tidak ada namanya, yaitu yang bertanya mengenai mahar. Kemudian yang kedua adalah mengenai yang tadi, saya ingin dinikahkan tapi diwaliin oleh Habib. Jadi untuk dua pertanyaan ini yang akan mendapatkan hadiah, nanti bisa diambil ke panitia daripada WEO pihak wanita. Kemudian selanjutnya, sebelum saya lanjut dengan pertanyaan berikutnya karena ini masih ada waktu, ada satu hadiah lagi untuk laki-laki dan perempuan tanpa adanya, kalau bahasa kita, langsung dapat hadiah. Ya, yaitu hadiahnya bagi peserta yang mendaftar untuk menjadi peserta di wedding event organizer seminar kita yang nomor urut 24. Sebentar, kertasnya hilang. Ah ini, oke. Nanti peserta atas nama Masyruroh dari Ciputat nomor urut 24 nanti bisa langsung ke panitia perempuan dari Ciputat. Kemudian yang laki-lakinya adalah Asep Wahyu dari Sawah Baru Ciputat, sama-sama Ciputat. Mudah-mudahan kalau memang belum ada jodoh, dijodohin. Amin. Dan satu lagi sebelum saya lupa, apabila dari peserta atau jamaah yang hadir pada pagi hari ini yang memiliki niat ataupun sudah bertekad bulat ingin menikah pada hari ini, yang ingin menikah pada hari ini, nanti kita akan minta bantuan daripada guru kita apabila beliau bersedia dan semua persyaratannya sudah dipenuhi, mudah-mudahan bisa. Kalau ada, kami dari panitia tidak menyediakan calonnya. Ya, jadi kalau ada peserta wanita ataupun perempuan yang memang sudah ingin meniat bernikah, menikah kemudian sudah sesuai syarat yang ada yang tadi disebutkan, dipersilakan. Nanti ketika selesai acara atau bagaimana kita akan minta izin. Dilanjut untuk pertanyaan selanjutnya apabila ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al Fakir Bib mau bertanya. Mungkin tadi saya datang agak telat. Saya ingin bertanya, nikah sesama saudara tetapi hamil di luar nikah, hukumnya gimana pernikahannya dan gimana hukum dari anaknya? Sebenarnya ini ada tiga ya Bib, boleh? Ada tiga pertanyaan. Yang kedua, gimana hukumnya? Kebetulan saya juga punya kasus pribadi, ada yang nikah itu secara hutang, tapi kebetulan lelakinya, suaminya ini keburu meninggal, gitu. Suaminya keburu meninggal dan istrinya memberitahu ke anaknya supaya mas kawinnya yang kemarin belum dibayar, tolong dibayar. Perwakilan, entah itu pecah waris atau seperti apapun, kata dia, kata istrinya. Nah, yang ketiga, ini setelah pernikahan, Bib, mohon maaf. Gimana hukumnya ketika orang sudah menikah dan malam pertama tidur, tapi istrinya sudah bersih tapi belum mandi, hadas besar. Gimana hukumnya, Beb? Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikah dengan wanita yang hamil di luar nikah, pernikahannya sah. Tadi udah dijelasin ya, pernikahannya sah karena kehamilannya seperti tidak ada. Karena kehamilan itu ada tiga ya. Ada kehamilan sebab nikah, ada kehamilan sebab zina, ada kehamilan sebab syubhat. Ya, nah, syubhat itu ada tiga juga, syubhat fa'il, syubhat amal, dan syubhat tariq. Panjang ntar ya. Walhasil kalau yang dari hamil karena zina dihukumi seperti enggak ada, karena anak itu tidak dihormati kehamilannya. Ya, bukan anaknya yang haram, tapi sebab perlakuan haram. Setelah dia menikah maka pernikahannya sah. Anaknya bagaimana? Tadi kita udah bilangin ya, kalau misalnya dari sejak menikah dan bersetubuh lebih dari 6 bulan baru anak itu lahir, maka anaknya dinisbatkan kepada yang menikahinya, walaupun yang menikahinya bukan orang yang menghamilinya. Paham? Tapi kalau misalnya anak itu lahir dari setelah pernikahan dan bersetubuh kurang dari 6 bulan, ya, maka anak itu adalah anak zina dan si bapak wajib mengiklankan bahwa anak itu bukan anak saya di muka umum. Andai kata dia tidak mengiklankan itu, menurut Imam Asy-Syafi'i dosa besar seumur hidupnya. Menurut Al-Imam Ahmad dihukumi kafir. Paham apa enggak? Karena ini akan berkelanjutan, dosa yang akan berkelanjutan terus. Baik. Itu permasalahan. Permasalahan kedua, maharnya ngutang. Ya. Laki kawin maharnya ngutang, belum bayar mati. Ya, utang harus dibayar. Sama, kecuali kalau istrinya ridho, enggak masalah. Tapi kalau istrinya enggak ridho, minta dibayar dari warisnya dan dia berhak mendapatkan warisan. Adapun yang ketiga, istri kawin nih, baru kawin, pas hari itu bersih. Pas lagi resepsi dapat. Ya. Malam alhamdulillah bersih, tapi belum mandi. Boleh enggak disetubuhin? Enggak boleh. Haram ya. Bersih kalau belum mandi belum boleh disetubuhi. Sama. Fa idza tataharna gale wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tataharna. Ya, Allah mengatakan jangan kau dekati istri-istrimu sampai dia suci, dan jika dia sudah bersuci baru boleh. Jadi harus ada dua syarat ya, suci dari haid dan bersuci dari hadas besar. Maha. Ini tiga pertanyaan. Yang tadi Bib itu kalau ngutangnya sedikit, kalau umpam ngutang maharnya miliar kan sayang juga itu Bib ya. Artinya kalau diredoin sama istrinya mendingan diminta Bib ya. Iya. Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai walimah atau resepsi nikah dalam Islam. Ini banyak persoalan yang ane lihat di tengah-tengah masyarakat, Bib. Betapa banyak orang-orang kita yang menggelar resepsi nikah dengan cara yang tidak syar'i, termasuk mencampur adukan tamu undangan dan alat musik begitu. Ya, bagaimana pandangan Islam terhadap masalah ini? Terus yang kedua, ketika kita ingin menikah, kita mendambakan sebuah resepsi yang syar'i. Namun kemudian pihak orang tua menginginkan resepsi yang wah begitu, yang ya layaknya seperti yang kita lihat selama ini, ada musik, ada segala. Bagaimana sikap kita yang paling terbaik menurut Habib? Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi pernikahan resepsi yang ada, bagaimana pandangan Islam? Islam tetap yang haram ya tetap haram, ya. Nah, tidak akan berubah menjadi halal. Bukan karena udah umum kebanyakan terus kita ngalah gitu, enggak, ya. Adapun yang kedua mengenai mengenai sikap kita ataupun tindakan kita ketika orang tua tidak menginginkan walimah. Jadi kalau misalnya orang tua maunya yang wah, kita maunya yang sederhana aja. Sama. Mengadakan walimah yang wah itu ya enggak bagus. Enggak bagus dan tidak haram. Tidak bagus tapi tidak haram. Adapun nanti pengen dihormatin orang, haram untuk pribadi, bukan acaranya. Untuk pribadinya. Maka kita sebagai kopral nurut aja deh sama jenderal dulu. Ntar kalau kita jadi jenderal, baru kita bisa atur anak kita sesuai syariat Islam. Intinya, gaddimil aham alal muhim. Dahulukan yang lebih penting daripada yang penting. Walimah, perkara sunnah. Bukan harus, ya, perkara sunnah yang dianjurkan oleh Nabi tapi bukan kewajiban. Tapi akdun nikah, akadnya itu wajib. Maka pentingkan akdun nikahnya. Kalau walimahnya, kalau enggak bisa merubah keputusan orang tua, udah jalanin dengan megang tasbih deh waktu di pelaminan. Astagfirullah, astagfirullah. Eh, dan tapi kalau misalnya bisa ditawarkan kayak WO seperti ini mah, Pak, ada apa? Ada WO seperti ini, Islami, bisa di apa? Dipisah semua juga bisa datang, tapi kita punya apa? Aturan yang lebih baik. Oh iya, enggak apa-apa. Alhamdulillah. Nah, jadi yang hadir biar promosiin masing-masing. Jangan apa? Jangan bukan promosiin WO-nya, tapi niatkan promosiin syariat Islam. Niatkan promosiin tata tertib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau WO-nya kita jadi apa? Kita tawarin, kita enggak dibagi untung. Ya kan? Kalau Nabi Muhammad kita tolongin, dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hal-hal seperti ini kita dukung, tapi niat kita bukan ntar ngomong sama WO-nya ya. Gua tuh yang ngumumin, gua tuh enggak. Ya, kita niatin buat Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau walimahnya kita mau dipisah laki dan perempuan sesuai syariat, tapi ada orang tua yang gak ngizinin, Bib. Kan banyak tuh orang tua yang awam, gak mau tahu, udah campur-campur aja, itu gimana, Bib, penjelasannya? Tadi kalau kita apa, kalau kita bisa merubah cara pandang mereka, ikutin apa, alhamdulillah. Kalau kita enggak bisa merubah cara pandang mereka, daripada harusnya acara pernikahan itu bagus malah jadi berantem, kita ngalah dengan istighfar kepada Allah, tanamkan di hati kita, kalau nanti saya punya anak saya akan merubah sistem seperti ini. Yang penting akdun nikahnya biar benar, jangan sampai salah. Aha. Bagaimana kalau misalnya ada siasah kita ingin mengadakan walimahnya itu di masjid, tapi dengan label? Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyambung dari pertanyaan tadi, bagaimana andai kata kita mengadakan walimah di suatu masjid dengan labelnya kita mengadakan tasyakuran, mengundang para ulama. Nah, ini yang saya mau tanyakan, bagaimana aturan yang ada di dalam masjid dengan kita mengadakan acara walimah dengan berlabel tasyakuran. Karena menurut saya apabila pernikahan atau walimah diadakan di masjid, secara otomatis tamu undangan yang akan hadir akan menutup auratnya, kemudian laki perempuan akan pasti dipisah. Nah, ini saya ingin bertanya kepada Habib, apakah ada aturan khusus dari lingkungan masjid agar walimah ini tidak merusak daripada rumah ibadahnya Allah Subhanahu wa taala. Walimah di masjid bukan perkara yang dianjurkan. Walimah di masjid bukan perkara yang dianjurkan. Yang dianjurkan itu akdun nikah di masjid. Akdun nikah di masjid. Tapi kalau walimahnya jangan. Ya, ntar pas orang azan, mereka orang sekarang apalagi, itu alasan pertama. Kalau di masjid pisah laki dengan perempuan, pasti pada nutup aurat. Itu kan alasan mereka. Tapi kenyataannya, resepsi di masjid musala nyetel musik enggak? Nyetel. Yang datang pakai jilbab semua enggak? Enggak. Ya, pakai sepatu enggak masuk ke masjid? Pakai. Akhirnya masjid jadi tempat hiburan. Kemudian akhirnya sekarang masjid-masjid pada berlomba bangun dua tingkat, yang bawahnya buat gedung serbaguna. Ya, akhirnya masjid yang harusnya buat sujud jadi buat joget. Berarti pendapat ulama dulu, ya, dulu saya pernah baca di kitab, di Babul Waqf, dikatakan andai kata masjid sudah berubah fungsi, ya, masjid, tadinya masjid, sudah berubah fungsi, maka tetap jika kita masuk sunnah salat tahiyyatul masjid. Maksudnya berubah fungsi apa nih? Kita bingung dulu ya. Pas pulang ke Indonesia ternyata berubah fungsi beneran. Jadi ulama kita itu luar biasa ya, dikasih apa? Dibuka matanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibuka, dikasih tahu kita yang dia belum ngalamin, kita dikasih. Jadi jangan di masjid bikin walimah ya. Walimah di gedung ya. Udah apa? Di masjid nyewa juga kan? Nyewa. Mendingan di gedung enggak dosa. Sama di masjid buat sholat, buat ibadah, buat zikir, buat ta'lim, bukan buat walimah. Aha. Pertanyaan terakhir Habib, seandainya tadi sebenarnya sudah ada pertanyaan mengenai calon apa namanya, kita punya mertua katakanlah dari keluarga mempelai perempuan, memberikan suatu syarat berupa mahar yang mungkin maharnya itu luar biasa, yang tadi antum sebutkan tadi sebaik-baiknya mahar adalah mahar yang sederhana ataupun yang lebih murah. Nah, katakanlah kita sebagai orang yang mungkin nanti mengalami, dalam artian kita mungkin mendapatkan sedikit pencerahan sebelumnya sehingga kita memahami daripada pernikahan sesuai dengan syariat Islam seperti yang kita ikuti pada saat ini. Apakah boleh? Apakah memungkinkan bagi kita yang mungkin memahami bahwa ya sudah, kita iakan saja permintaannya, tapi aktual ketika akad nikah sesuai dengan yang kita sebutkan. Katakanlah sebelumnya dari pihak orang tua dari perempuan, saya minta maharnya 1 miliar. Kemudian kita mengiyakan. Tapi ketika akad nikah kita menyebutkan dengan mahar ataupun mas kawin sejumlah 500 ribu. Apakah itu sah atau tidak? Jika mertua mengatakan minta mahar 1 miliar, iyain aja. Siap pak? Ya. Tapi pas akad ya pak ya, saya gak mau kalau 1 miliar ntar gak jadi, rugi saya. Berarti kan dia bisnis nih, orang bisnis harus dibisnisin. Iya, oke. Saya kawinkan Anda dengan putri saya dengan mahar 1 miliar dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar 100 ribu rupiah dibayar tunai. Nikahnya sah. Dan maharnya kembali kepada mahar umumnya manusia. Kembali kepada umumnya manusia di tempat tersebut. Di perempuan sederajat dia. Kayak misalnya di Jakarta sekarang misalnya bawaan berapa, yang umum, jangan yang mau megah-megah. Misalnya taruh 20 juta. Ya udah, dari 1 miliar jadi 20 juta. Bapak bilang, wah gak boleh itu, gak usah, gak bisa pak. Tapi kalau emang kita yang punya anak, kita pengen kawinin anak kita maharnya 1 miliar. Jangan kita yang mulai, suruh dia duluan yang mulai. Si calon pria bilang, wahai bapak fulan bin fulan, kawinkan saya dan nikahkan saya dengan putri bapak yang bernama fulanah dengan mahar 1 miliar dibayar tunai. Ntar kita tinggal terima. Saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mahar tersebut tunai. Jadi tetap 1 miliar. Aha. Nah, ini disebutnya dalam fikih al-istijab. Nah, biasanya kan kita taunya ijab gobul. Nah, yang hadir daurah tahu istijab. Yang mulai si pria, baru wali yang menjawab. Sama. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan begitu banyak penjelasan daripada guru kita. Kita ucapkan jazakallah khairan jaza kepada beliau yang sudah menyiapkan waktunya, tenaganya serta pikirannya untuk kita semua. Mudah-mudahan semua kita yang hadir akan mendapatkan manfaat serta keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beberapa maklumat sebelum kita akhiri, kami dari panitia wedding event organizer di bawah asuhan daripada guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Nawfal bin Salim bin Jindan mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Dan tidak lupa kita ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan yang terjadi di lapangan sehingga terjadinya ketidaknyamanan. Namun ini akan menjadi perbaikan untuk kita ke depannya. Acara yang terakhir nanti adalah setelah sholat asar berjamaah kita ziarah sebentar. Kemudian dari pihak panitia akan menyediakan sedikit hidangan. Jadi diharapkan dari seluruh peserta untuk tidak pulang dulu ya, karena hidangan tersebut sudah disiapkan oleh pihak panitia. Dari kami sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.